Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Wasalna nai mawani'u at-taklif, masyaallah. Wasalna ila hun. Nah, ana mawani'u at-taklif al-jahlu nisanu al-ikrah. Dalil-dalilnya, kemudian penjelasan tentang al-jahli sudah. Penjelasan tentang nisyan sudah, ya. Nah, ingat di antara yang kita petik dari al-jahl sebagaimana taklif, fa'il al-muharram jahilan la yu'khad alaih. Nah, wa hal batala amalu idza shalla masalan thumma takallama jahilan aw masha katsiran jahilan aw fa'ala syai'an min mubtilati shalah jahilan. La yu'khadz alaihi, la ya'tham. Wa hal batal salatu? Al-jawab, la. Bagaimana? Ya. Naam, al-amal la yabtul. Baik. Walladhi taraka wajiban jahilan biwujubi. Taraka wajiban. Bima'na la yaf'al aslan. La yaf'al, la ya'ti bil wajib. Li kaunihi jahilan. Tadi yang pertama itu melakukan sesuatu yang haram dalam keadaan sedang beramal dalam sholat. Misalkan itu tidak mengganggu sholatnya. Dan tidak berdosa. Sekarang dia tidak mengerjakan kewajiban jahil. Karena jahil. Artinya memang dia tidak mendatangkan amalan itu karena jahil. Nah, seperti halnya al-musi' fi sholati al-mar' al-mustahab. Mustahadah. Aidan. Naqul. Huwa ma'dur. La ya'sah. Hakadah. Baik. Jika amalan itu muakkad, ya, muakkad di awqat muayyana, idza baqiya al-waqt ba'da al-'ilm ya'ti lil amal. Ketika masih tersisa waktu pelaksanaannya, ketika dia sudah tahu ilmunya, dia harus mendatangkan amalan itu. Amma ma madha ma'fun an anh, yani la yu'mar bi qada'i. Ya. Seperti al-musi' fi salati al-mustahadah, dia tidak disuruh mengqada. Salatnya yang telah lewat, yang dia tinggalkan. Nah, tetapi as-salat al-hadirah, salat yang ada waktunya itu yang di. Nah, sekarang kemudian nisyan juga kita pelajari dan ada tambih dari syekh dan syarat dhuhrul qalb an syai'in ma'lum, al-qalb ditiadakan karena tampak dengan ilmu yang perkembangan ilmu pengetahuan sekarang bahwa ingatan itu terletak di al-mukh, di otak. Nah, adapun maksud niat, ya, pengendali ada di qalb. Dan juga ada ta'liq telah kita lewati terkait dengan tadi. Nah, salat yang terkait dengan al-jahl tadi. Salat yang terkait dengan sebab seperti sholatku usuf sirhana. Nah, apabila tidak tahu, tidak sadar, kemudian telah lewat usufnya, dikodoh atau tidak? Tidak. Nah, lianna sabab kodza zal. Nah, muqayyad bi sabab. Selama sebabnya ada, faktornya ada, disadarkan ketika sudah lewat sebabnya, tidak lagi. Jadi tidak dikodoh jika sudah selesai sirhananya. Nah, wal ikrolan. Ini sekarang? Baiklah, toh. Qala Syekh Al-Alama Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Ta'ala. Al-Ikrah Zizamu Syekhs Bima La Yuridu Faman Ukriha Ala Syai'in Muharramin Fala Syai'a Alayhi Faman Ukriha Ala Al-Kufri Wa Qalbu Mutma'innun Bil Iman Faman Ukriha Ala Tarki Wajibin Fala Syai'a Alayhi Hala Al-Ikrahi Wa Alayhi Qada'uhu Ida Zala Faman Ukriha Ala Tarki Salati hatta khuraj waqtuha fa innahu yulzamuhu qada'uha idza zala al-ikrah. Al-ikrah ilzamu syakhsi, ya, pengharusan, pemaksaan, ya, kepada seseorang bima la yuridu, dengan suatu perkara yang dia tidak menginginkannya, tidak meniatkannya, tapi dipaksa, diharuskan, dipaksa itu. Nah, jadi di sini sifatnya pemaksaan ya. Jadi bahasa ilzam sebenarnya di sini mengandung makna apa? Mengandung makna irgham, pemaksaan. Jadi isyarah bisa ditali memperjelas. Nah, qala al-musannif fi syarhi, walakin hal hadha al-ilzamu mujarradul amri am la budda min irghamin ala dhalik am la budda min irghamin ala dhalik. As-sahih, yang benar, annahu la budda min irghamin. Sahih annahu la budda min irghamin. Amma mujarradu an ya'murak, amma mujarradu an ya'muraka fataqul wallahi ana akhsha aw astahyi an ukhalifa amrah, wallahi ana akhsha aw astahyi an ukhalifa amrahu, fahadha laysa bi ikrahin. Nah, jadi Syekh menjelaskan dalam syarahnya, walakin hal hadzal ilzam mujarradul amri, akan tetapi apakah ilzam, pengharusan ini ya, semata perintah gitu, ada orang yang memerintah dia mengharuskan, lakukan, ucapkan gitu, sebatas itu saja, lantas seseorang mukrah ya dan dia ma'dzur, aula am la budda, ataukah harus min irgham, harus ada irgham menyertainya, yakni pemaksaan, penekanan yang membuat dia takut ya, irgham ala dzali, jadi paksa dibuat takut ya, dipaksa atas hal itu, muncul rasa takut ya, sehingga dia ma'dzur. Nah, as-sahih annahu labud min irgham, yang benar harus ada irghamnya, ada sisi pemaksaannya, penekanannya yang menimbulkan rasa ngeri, rasa takut, sehingga dia tidak terpaksa, tidak punya pilihan lain kecuali melakukan itu. Amma mujarrad ayyamur, adapun semata dia merintahkan kamu kemudian kamu mengatakan hanya lakukan ya, ucapkan ini. Nah, kemudian engkau mengatakan wallahi ana akhsha, demi Allah saya takut, atau saya malu an ukhalifa amra, untuk menyelisih perintahnya, sebatas itu kemudian ingin dapat udzur, fahadha laysa bi ikrah, ini bukan ikrah. Nah, namun jika ya senjata sudah di tangannya, sudah dihunus, kemudian diletakkan di dada, di leher, tinggal ditusukkan, pistol sudah di tangan, tinggal ditarik pelatuknya, kalau tidak dilakukan ya maut, kan begitu. Nah, semisal dengan itu. Nah, itu ikrah. Ada irghamnya. Baik. Faman ukriha ala syai'in muharram, barang siapa dipaksa atas sesuatu yang haram, fala syai'a alaih. Nah, dia tidak bisa mengelak. Nah, maka dia terpaksa melakukannya dalam keadaan apa? Sebenarnya tidak berniat, tapi keterpaksaan saja. Nah, kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman, seperti orang yang dipaksa atas suatu kekufuran, baik itu perbuatan atau ucapan, dalam keadaan kalbunya, hatinya sebenarnya tetap tenang dengan keimanan. Nah, madalil ala hadha qawluhu ta'ala man kafara billahi ya, ayat 106 dari surat An-Nahl, man kafara billahi, barang siapa kufur kepada Allah, min ba'di imani, setelah keimanannya. Nah, diperkecualikan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali yang dipaksa sementara kalbunya tetap, hatinya tetap tenang dan keimanan. Seperti Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir mukroh. Bagaimana tidak? Nah, dia diikat bersama dengan ayahnya Yasir, bersama ibunya Sumayyah. Di depan matanya ibunya dibunuh. Ya, oleh tuannya. Nah, ditombak. Mati. Yasir juga tidak bertahan, mati ayahnya. Nah, Ammar dengan kondisi seperti itu, ya, artinya dia juga terancam kematian. Nah, maka dia pun ketika dipaksa untuk mencaci Nabi Aslam, dia mencacinya dalam keadaan itu terpaksa. Oleh karena itu ketika Ammar bin Yasir menanyakannya kepada Nabi Aslam, mengatakan in ada faud. Jika dia mengulangi lagi memaksa kamu, ikuti, lakukan. Tidak ada masalah. Nah. Walakin man syarah bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum adabun adzim. Akan tetapi, nah ini yang bermasalah, jika memang syarah bil kufri sadran lapang dadanya terhadap kekufuran. Nah, benar-benar pilihannya. Fa'alaihim ghadabun min Allah. Terus mereka murka Allah. Walahum adabun adzim, dan bagi mereka adab yang besar. Naam, walaysa tayyib. Kemudian di sini sebagai tambahan ta'liq, walaysa alaihi kafarah. Ada ta'liq di syarah. Nah, syarah Syekh saya ditambahkan, walaysa alaihi kafarah idza kana fihi kafarah. Walaysa alaihi kafarah idza kana fihi kafarah. Kaman ukriha 'alal jima'. Kaman ukriha 'alal jima'i fi nahari Ramadan. Nah, tidak ada atasnya kafarah apabila perkara itu ada kafarahnya. Seperti orang yang dipaksa melakukan jima di bulan Ramadan, siang hari. Puasanya tidak batal, dia tidak berdosa dan tidak ada kafarahnya. Nah, agak. Baik. Tambih. Naqaltuhu minal mudhakkirah bisyankiri. Qal. Lau ukriha ala qatli ghairih fala yajuzu lahu qatlu ghairih lidaf'i nafsih. Lau ukriha ala qatli ghairih fala yajuzu lahu. Lau ukriha ala qatli ghairih fala yajuzu lahu qatlu ghairih. Fala yajuzu lahu qatlu ghairih lidaf'i nafsihi wa in adda dhalik ila qatlihi huwa. Law ukriha ala qatli ghairihi, apabila dia dipaksa untuk membunuh orang lain. Nah, jika dia tidak bunuh orang itu, kan dia yang terancam nyawanya, dia akan dibunuh. Bolehkah dia membunuh orang itu agar dirinya selamat? Fala yajuzu lahu qatlu ghairihi. Tidak boleh dia membunuh orang lain demi menyelamatkan dirinya, lidafi nafsi, untuk mencegah pembunuhan dari dirinya. Wa in adda dhalika ila qatlihi huwa, meskipun itu benar-benar ya berakibat dirinya terbunuh, benar-benar dibunuh oleh orang yang memaksa, mengancam. Jadi tidak boleh mengorbankan orang lain untuk keselamatan dirinya. Ini sama-sama setara. Sama-sama qatlun nafs. Tidak boleh. Nah, orang ini dikorbankan demi dirinya. Ya, sudir. Nah, ada dalil. Baik. Kemudian dikatakan di sini, waman ukriya ala tarki wajibin, barang siapa dipaksa untuk meninggalkan satu kewajiban, fala sya'alai halal ikrah. Tidak ada dosa atasnya saat ya halal ikrah, saat dia dipaksa. Tamam? Rufi al-qalamu anhu fi halil ikrah, karena hadza min mawani' at-taqlid. Wa 'alaihi qada'uhu, dan baginya atasnya, 'alaihi yakni wajib atasnya, qada'uhu mengqada', perkara wajib yang ditinggalkannya itu idza zala al ikrah, apabila pemaksaan itu telah lewat, dia sudah bebas. Ya. Nah, sudah leluasa, bebas, maka berarti dia harus qada. Kaman ukri ala tarki shalah, seperti orang dipaksa meninggalkan salat, hatta kharaja waqtuha, sampai waktunya keluar. Fa innahu yalzamuhu qada'uha, maka sesungguhnya dia terkena kewajiban mengqada salat itu idza zala al-ikrah, ketika pemaksaan itu sudah lewat. Nah, di sini ada ta'liq penting dari Syekh. Lau qala qailun fi salati khassatan. Potongan ta'liq. Nah, lau qala qailun fi salati khassatan. Limadha la nulzimuhu ay yusalliya bil ima? Limadha la nulzimuhu ay yusalliya bil ima? Bil ima. لماذا لا نلزم أن يصلي بالإيماء؟ الجواب إن أمكن ذلك فعليه أن يفعله. إن أمكن ذلك فعليه أن يفعله. لكن أحيانا لا يمكن الإيماء. لكن أحيانا لا يمكن الإيماء. كأن يكونوا وضعوا عليه حراسا. يمنعونه من الإيماء. كأن يكونوا وضعوا عليه حراسا يمنعونه من الإيماء. يعني تعليق فتوان تعليق ده أنا فتيك dari syarah Syekh. Lau qala qa'il fi shalah khassatan, tandanya ada orang yang mengatakan terkait salat secara khusus masalah ikrah ini. Limadha la nulzimuhu ay yusalliya bil ima'i? Kenapa kita tidak mengharuskan dia tetap salat saat mukrah itu? Ya, dipaksa tidak salat itu. Kenapa kita tidak mengharuskan dia tetap salat dengan isyarat? Isyarat kan tidak terdeteksi. Rukuknya hanya isyarat, sujudnya isyarat, kan tidak ketahuan. Nah, al-jawab kata Syekh, in amkana dhalik, apabila itu memang memungkinkan, fa'alaihi ayyaf ala wajib, dia tetap sholat dengan ima, dengan isyarat. Asalkan tidak ketahuan ya, karena ketahuan ya bahaya ini. Nah, nyawanya terancam. Lakin ahyanan, tetapi, kadang-kadang la yumkinul ima'u, tidak mungkinkan dia melakukan ima, kan yakunu wada'u alaih hurrasan, seperti halnya mereka yang mengikrah dia itu memasang ya khurras ya, pengawal yang mengawasi. Nah, ada petugas yang mengawasi 24 jam. Yamna'unahu minal ima, yang menghalangi dia untuk melakukan ima. Tapi andaikan dia hanya disekat, misalkan disekat di suatu ruangan, diikat ya, baik atau disekat, nah, kemudian dia diancam, tapi tidak ada hurrah yang mengawasi, kan bisa. Nah, memungkinkan. Baik. Jadi ikat dan tidak ada pengawas, mungkin jika dia sempat bisa melakukan itu. Lima. Tapi jika ada pengawas, pengawal tidak bisa, ada hurrahnya tidak bisa. Tahuan. Nah, baik. Tak sesuai ada. Alhamdulillah.